الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Kita lanjutkan insyaAllah kajian tafsir Al-Jalalain. Kali ini di surat Al-Quraisy. Ya. Hah? Sahab. Surat Al-Quraisy. Ya, mudah-mudahan bisa sampai mungkin ke surat An-Nasr. Atau mungkin dikhatamkan hari ini. Udah siap belum rebananya? Rebananya sama kenceringannya udah siap? Belum. Nah, ayo Pak Neman tolong disiapin ya. Masya Allah. Suratul Quraisy. Jadi Al-Fil sudah kemarin, alhamdulillah. Sekarang Suratul Quraisy. Disebutkan di sini Suratul Quraisyin Makiyatun au Madaniyah. Wahia arba'u ayat. Ya, lagi-lagi di sini ada khilaf penentuan di mana atau kapan turunnya surat Quraisy ini. Ada yang mengatakan, jumhur mengatakan Makkiyah. Adapun sebagian ulama di antaranya Ad-Dhahhak dan juga Al-Kalbi mengatakan turun di Perdi Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ila fi Quraisy. Li'ila fi Quraisy, ila fihim ta'kid, wa huwa masdaru alafa bil mad. Alafa bil mad yaitu hamzah awalnya itu dengan adanya mad itu panjang. Li'ila fi Quraisy, ilaf atau alafa, alafa yulifu atau yulifu, jadi seperti amana, amana yu'minu, alafa yulifu, itu artinya adalah kebiasaan, kebiasaan orang-orang Quraisy. Wa huwa masdaru alafa bil mad rihlat asyit ila fihim rihlat asyita'i was-shayf, ila fihim rihlat asyita'i was-shayf, rihlah rihlat asyita ila al-Yaman wa rihlat as-sayf ila asy-Syam fi kulli 'am. Jadi ketika di masa syita yaitu musim dingin menuju ke Yaman, di musim panas menuju ke Syam, setiap tahun bergulir seperti itu. Untuk apa ikhwah di sini mereka melakukan itu? Rihlah yang mereka lakukan bukan sekedar rihlah sebagaimana bahasa kita tamasya, melainkan yasta'inuna birrihlataini litijarah. Mereka melakukan dua rihlah tersebut untuk tijarah, dagang. Untuk berdagang. Kalau misalnya dikiaskan dengan sekarang, ya enggak mungkin berdagang jauh-jauh, ngapain jauh-jauh ke sana? Ya sekarang ada online gitu ya. Tetapi begitulah. Allah Ta'ala mentakdirkan zaman ke zaman berbeda, ikhwan. Sebagaimana alhamdulillah kita telah merasakan masa-masa enggak ada HP. Enggak ada Google Map. Kalau mau kontak ke nomor rumah itu pun tertera tulisan tentang nomor rumah di kertas, cari kertas kalau kita mau ke rumah teman yang jauh di luar kota, ya. Tapi anak-anak zaman sekarang itu enggak terbayangkan. Mana mungkin sekarang pergi kemana tanpa handphone, tanpa Google Map gitu. Ya. Kalau kita udah kebiasaan dengan Google Map kemana-mana, ya kan. Selagi kita sekali aja gak pakai handphone, kemudian gak tahu aslinya di mana jalan itu, pasti kita buta, gak bisa apa-apa. Atau nanya ke orang-orang, ngerasanya berat sekali harus. Tapi lihat orang zaman dulu ya, yang gak pakai Google Map, gak pakai handphone, cukup bertanya pada orang dan bertawakal, khalas. Ya beda. Makanya di sini kalau berjalan ke Yaman pada saat musim musim dingin, kemudian berjalan ke Syam pada musim panas, kita lihat pakai unta, lamban jalannya, kemudian dagangan. kulakan untuk dijual di Syam atau di Yaman. Bagaimana mereka bisa yakin bahwasanya itu akan sukses gitu loh. Begitu. Kalau zaman sekarang enggak mungkin dilakukan seperti ini. Itulah ketika rasio zaman itu berubah. Kalau zaman itu hal tersebut adalah satu-satunya atau yang terbaik dari cara perdagangan. Kalau sekarang enggak bisa seperti itu, ya. Kayak misalnya Anda dulu berdagang, ikhwan, apa Anda dulu ngambil barang langsung ke toko di Tanah Abang. Anda enggak berpikir gimana caranya bawa ini bawa barang. Anda capek-capek dulu tuh, bawa-bawa barang banyak-banyak. Kadang-kadang naik motor belakangnya banyak. Sekarang alhamdulillah ketika sudah ada kontak teman, ya, enggak harus ke sana, langsung kontak teman tersebut dan teman tersebut punya ojek khusus buat nganterin. Ya alhamdulillah. Dan kalau dipikir-pikir, ini padahal cuma beda 2 atau 3 tahun selisihnya. Kok bisa ya anak dulu seperti itu, gitu kan? Karena segala kondisi yang sudah menjadi nikmat dan Allah mudahkan akan membuat kita itu heran dengan kondisi sulit zaman itu. Sebagaimana antum sekarang mungkin. Dan juga logika zaman dulu, pengajian-pengajian seperti ini itu mustahil ditemukan di masjid umum seperti ini. Hanya ada di pondok-pondok, pesantren-pesantren dengan cara sorogan. Ya. Enggak mungkin ada jalan lain itu di masjid, apalagi sekarang masjidnya masjid Salafiyin, itu di luar nalar. Tapi ternyata sekarang Masya Allah, alhamdulillah ada. Ya, di luar nalar. Dulu enggak mungkin. Ya, mungkin diketahui orang. Masa jalan masuk ke publik gitu, kemudian Salafi lagi, ya. Begitu. Sekarang aja harusnya udah pada cerdas aja ya, masih ada yang mungkin belum tertarik dengan tafsir Jalalain. Dengan alasan mungkin karena ini tafsir apa namanya? Milik Asy'ariyah. Ya, tapi kan kita udah memfilter dan berusaha untuk menjelaskan. Ala kulli hal ikhwan, mereka li tijarah alal maqami bi Makkah li khidmatil bait alladhi hum fakhruhum alladhi huwa fakhruhum. Jadi tujuannya tijarah ternyata untuk khidmatul bait, bukan sekedar memperkaya diri. Khidmatul bait ini di antara nilai positif yang ada pada masyarakat Quraisy. Mereka berdagang, ya, berdagang itu selama caranya halal dan apa yang diperdagangkan juga halal, maka itu positif. Nah, lebih-lebih ternyata untuk berkhidmat kepada apa yang mereka banggakan, gitu. Nah, sekarang kalau kita mau mencontoh, kita berdagang untuk menjadi orang yang, ya, alhamdulillah, insya Allah kaya, gitu. Tapi ada tujuan untuk berkhidmat kepada umat misalnya. Alhamdulillah. Maka kadang-kadang kalau anak ketemu anak kecil, anak mendoakan semoga anak ini jadi ustaz gitu. Atau jadi alim ulama. Kalaupun tidak, minimal dia jadi orang kaya yang menyokong pendanaan untuk pendidikan umat. Gitu. Karena kalau enggak gitu jadi apa antum coba? Ya kan ya? Jadi apa coba? Jadi yang mengajar enggak. Yang diajar juga enggak, dan yang menyokong bantuan juga enggak. Terus jadi apa? Gitu kan? Jadi YouTuber. Jadi apa terus? Wahum waladun Nadhr bin Kinanah. Mereka Bani Nadhr. Bani Nadhir atau Bani Nadhr, ya. Falyabudu ta'alluqun bihi li'ilaf. Di sini fa fa ta'alluq, fa yang di sini termasuk makna syarat, ya. Nah, ketika diingatkan ada kebiasaan orang-orang Quraisy rihlah mereka syita dan saif, syita ke Yaman, saif ke Syam, itu semua penyebutan tersebut untuk menyebutkan kenikmatan untuk mereka. Ini menunjukkan bahwasanya berdagang itu nikmat, jemaah sekalian. Ini dalil dan bukti bahwasanya berdagang itu nikmat. Dan juga bukti bahwa saya berdagang kalau ada tujuan baik untuk berkhidmat kepada yang dibanggakan, itu nikmat. Atau berdagang untuk memperkaya diri supaya bisa membantu orang-orang fakir miskin misalnya. Atau orang tua atau siapa, itu nikmat. Ini buktinya. Li'ila fi Quraisy, ila fihim rihlat asyita'i wassaif. Allah Ta'ala tidaklah menyebutkan hal seperti ini kecuali karena ada keutamaan. Keutamaan orang-orang Quraisy. Nah, kemudian falyabudu di sini maka ditafsirkan ada sisi falyabudu di sini ada sisi syarat. Maksudnya apa? Seperti kalimat fa illam ya'buduhu, fa illam ya'budullah ya, fa illam ya'budu rabb hadzal bait falyabudu rabb hadzal bait. Ya. Maksudnya kalau kalian sudah mendapatkan kenikmatan dari perdagangan semua ini, usaha semua ini, tapi kalian belum sempurna menyembah Rabb al-hadzal bait, maka hendaklah kalian menyembah Rabb hadzal bait. Ya. Nah, Rabb hadzal bait yaitu Allah. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Yang mana Rabb hadzal bait at'amahum min ju', memberi mereka makan min ajlil ju', dari disebabkan kelaparan, ya, wa amanahum min khauf, dan memberikan mereka keamanan di, min ajlil khauf, disebabkan apa? Disebabkan rasa takut. Di sini ada kelaparan dan ada rasa takut. Kalau misalnya rasa takut, yaitu karena yusibuhum afwan kelaparan lu karena yusibuhum al-ju'u li'adami zar'i bi Makkah, mereka sampai kelaparan karena enggak ada zira'ah, persawahan apa perladangan di Makkah. Perladangan itu ada biasanya di Madinah, ya. Wa khafu jaysal fil, dan mereka takut akan jaysal fil di tahun gajah waktu itu. Allah amankan mereka, ya. Allah beri mereka makan padahal tandus. Allah berikan mereka keamanan padahal mereka enggak punya tentara, seperti itu. Ya, jadi orang-orang Quraisy harus bersyukur. Allah Ta'ala menyebutkan di sini apa yang Allah lakukan terhadap mereka, yaitu memberikan makanan dan juga mengamankan. Di sini tentu singgungan itu agar mereka ingat sejarah, ya, agar mereka ingat sejarah dan kemudian mereka bersyukur dengan stabilitas negeri mereka. Sekarang ikhwan, Indonesia itu telah diberikan oleh Allah dua hal ini, ya. Pertama it'am, makanan. Dengan modal yang besar Indonesia ini, harga memang kadang melangit, tetapi tetap kita makan tiap hari. Bubur tiap hari ada, ya kan? Iya. Kemudian wa amanahum min khauf, kita juga telah diberikan keamanan, tidak seperti yang terjadi di Suriah atau di beberapa negara Afrika. Alhamdulillah. Ya, jadi apa tugas kita sekarang? Kalau kita enggak mau mensyukuri nikmat sekarang ini, kita akan lepas dari ibadah. Enggak fokus di sana. Akan fokus di mana? Mencela pemerintah, mengoreksi ini itu dan seterusnya. Tetapi kalau misalnya kita bersyukur sebagaimana Allah perintahkan orang-orang Quraisy untuk bersyukur, untuk beribadah, maka kita akan terus fokus beribadah. Begitu, ya. Jadi ada refleksinya untuk negeri kita, ya, alhamdulillah. Tapi kita lanjut ke surat Al-Maun. Makkiyah atau Madaniyah, atau nisfuha wa nisfuha. Surat Al-Maun, ya, sebagian ulama mengatakan ini salah satu surat yang tidak seluruh ayatnya turun di satu periode, melainkan dua periode sebagiannya, atau sebagian satu periode, sebagian satu periode lainnya. Wahiyasitun Au awahiyasitun au sab'u ayat. 6 atau 7 ayat. Allah berfirman, "Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din?" Lihatlah orang-orang yang yukadzibu bid-din. Ad-din di sini al-jaza wal hisab, yaitu mendustakan, bukan mendustakan agama, tapi mendustakan hari akhir. Ya. Jadi maliki yaumiddin, hari akhir. Hari perhitungan amal. Tapi di sini Al-Mahalli rahimahullah mendahulukan al-jaza dibandingkan al-hisab. Mungkin beliau tidak bermaksud untuk menyebutkan kronologi hari kiamat, tetapi hanya menyebutkan muradif atau makna saja. Ai hal araftahu illam ta'rifhu? Yani apakah engkau mengetahuinya jika kamu belum mengetahuinya? di sini Allah Ta'ala mengajak kita untuk melihat orang-orang yang mendustakan hari akhir, yaitu orang-orang yang tidak peduli dan tidak percaya pada adanya hari akhir. Seperti apa karakter mereka? Ternyata karakter mereka itu sangat buruk dari segi sosial dan juga picik dari segi ekonomi. Fadzalika bitaqdiri huwa ba'dal fa. Jadi fadzalika maknanya fahuwa alladhi yad'ul yatim. Yaitu dialah orang yang yad'ul yatim, bersikap yadfa'uhu bi'unuf an haqqihi, bersikap kasar menghardik anak yatim. Tapi di sini hardikan ini lebih dekat kepada masalah haknya anak yatim. Dikatakan oleh para ulama, ini kelakuannya Abu Jahal, ya, atau pernah kelakuannya Abu Sufyan, ada juga mengatakan kelakuannya Al-Walid bin Al-Mughirah, dan ada yang mengatakan ini kelakuannya ada individu munafik. Ala kulli hal, semuanya ini kafir kecuali nanti Abu Sufyan bakal masuk Islam. Makanya awal-awal surat ini disebut makkiyah, gitulah. Ya. Itu menurut sebagian ulama Abu Sufyan masuk ke ayat ini. Saking pelitnya ketika diminta oleh anak yatim sesuatu dihardik, ya. Dihardik oleh orang-orang yang disebutkan ini. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wala yahuddu, tidak menganjurkan nafsahu wala ghairahu. Baik dirinya ataupun selain dirinya. Ya. Ini berarti mungkin kalau kita melihat terjemahan, tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin, kita akan berpikir, oh berarti ini orang-orang yang menahan orang lain agar tidak memberi makan orang miskin. Bukan hanya menahan, dirinya pun tidak mau memberi makan pada orang miskin. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, ay it'amihi, yaitu memberi makan mereka. Nazala fi Al-As bin Wa'il. Al-As bin Wa'il ini yang juga mengatakan Nabi kita alaihi salatu wassalam disebut sebagai abtar, ya. Nanti insyaallah. Awil Walid bin Al-Mughirah. Dan di sini tadi dua sikap terhadap anak yatim tidak baik, terhadap orang miskin tidak baik. Dua pihak ini pihak yang paling lemah, jemaah ikhwan. Jadi terhadap orang-orang lemah itu menindas. Itu adalah sikap orang-orang yang mendustakan hari akhir atau tidak begitu percaya. Kalaupun percaya, tidak ada efek kepercayaan terhadap hari akhir. Ya. Nah, setelah disebutkan dari segi sosial hablum minan nas, maka disebutkan kembali hablum minallah setelahnya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ya. Ini berkaitan dengan hablum minallah, karena amalan yang tertinggi untuk hablum minallah adalah salat. Di situ seseorang menyambungkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wail, celaka atau suatu lembah di neraka untuk orang-orang yang salat, yang kemudian disifati, dan makanya sebagian ulama lebih memilih walaupun beda ayat tapi wasal lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Yang mana mereka an salatihim sahun, ay ghafiluna yuakhirunaha an awqatiha. Tapi pahami baik-baik di sini, keberadaan satu huruf jar ikhwah itu berpengaruh terhadap makna, atau perbedaan huruf jar itu memiliki makna masing-masing. Di sini Allah Ta'ala mengungkapkan dengan huruf jar an, bukan dengan huruf jar fi. Karena kalau misalnya huruf jarnya fi, itu semua dari kita kena semua. Tapi Allah ungkapkan dengan huruf jar an, yang menunjukkan di sini tidak mesti mereka itu sholat. Jadi an ini ada seolah-olah menjauhi sholat gitu loh. Tapi kalau fi, terjadinya di dalam sholat. Sahun artinya lalai, orang-orang lalai. Coba sahun ani sholah, yaitu artinya orang-orang yang lalai terhadap sholat. Kalau sahuna fi sholah, orang-orang yang lalai di dalam sholat. Orang-orang yang lalai di dalam sholat itu orang sholat, tetapi dia lalai. Nah, lalai di sini dengan lama sahu. Ya. Siapa di antara kita yang enggak pernah sujud sahwi? Sujud sahwi itu ketika meninggalkan kewajiban, bisa menggantikan kewajiban yang tertinggalkan. Sementara kok rukun yang ditinggalkan diwajibkan untuk menuntaskan rakaat itu. Nah, sujud sahwi, apa sahwi? Itu sujud sahu yang ya kelalaian yang lupa, berupa lupa, zuhul. Ya. Tapi ada sahu yang lalai dalam artian gagal fokus. Yang seperti ini enggak bisa untuk digeneralisir masuk ke ayat ini, enggak bisa karena lafalnya an salatihim sahun. Maka orang kalau misalnya baru salat kemudian keinget dagangan tadi pagi misalnya, berarti dia dapat neraka gitu. Enggak, kalau kayak gitu semua orang berdosa besar semua. Iya. Iya, ya panemannya. Iya. Alhamdulillah ini dalam salat, kalau dalam kajian wah repot lagi. Ya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Kalau dalam kajian tidur lelap tidak batal kajiannya insyaallah. Tapi kalau sholat batal. Kalau tidur lelap. Ada orang tetangga sholat. Udah imam apa bukan imam apa di belakang imam. Kemudian pas tasyahud akhir khusyuk banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia tetap khusyuk. Diam gitu. Assalamualaikum. Itu kira-kira sah gak salatnya ikhwan? Jadi kan berarti kan gak dengar suara di luar, atau udah hilang lah ini. Ini bisa batal salatnya dan batal wudunya. Kalau kita mengikuti pendapat yang apa mengatakan tidur secara mutlak, tidur nyenyak itu membatalkan wudu. Ya. Tapi dalam mazhab Syafi'i, kalau tidurnya walaupun nyenyak tapi dia nancap di bumi kayak duduknya antum, itu enggak batal wudunya walaupun tidur. Tapi kan kalau tasyahud akhir dalam mazhab Syafi'i kayak gini kan, duduk apa? Tawarruk. Maka batal wudhunya, ya. Tapi sulit juga kok kita ngomong ke orang tua ya, karena itu udah akhir rakaat terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak maaf pak, sholatnya batal. Dimarahin kita nanti, ya. Gitu. Tapi kalau di kajian, insya Allah nggak batal, tetap sah kajiannya, insya Allah ya pak. Apalagi nanti lauknya mungkin bagus, ya gitu. Jadi boleh tetap makan kalau ada, ya. Alladzina hum an salatihim sahun. Nah, apa maknanya ghafilun? Sahun ghafilun. Ghafil itu, ghaflah itu beda dengan taghaful. Ya. Ghafil, ghaflah itu lalai, tapi taghaful itu belagak pilon. Belagak enggak tahu. Jadi ini orang-orang ghafil ini tahu bahwa ini waktu salat, tapi yuakhirunaha an awqatiha. Lihat di sini, mengakhirkan salat tersebut dari waktu asalnya, bukan dari awal waktu, beda. Maka kalau misalnya ada seseorang tidak salat di awal waktu, itu tidak langsung serta-merta dicap munafik, enggak. Bedanya ya. Yaitu mereka mengakhirkan salat dari waktu asalnya. Ini yang kadang-kadang sebagian dari kita enggak paham. Wah, kalau sholat bukan di awal waktu haram. Enggak, sholat di awal waktu itu sunnah yang sangat bagus. Tapi bisa menjadi kewajiban kalau memang mengikuti pendapat wajibnya sholat berjamaah. Karena sholat berjamaah di kita itu hanya di awal waktu. Kecuali di sebagian kantor. Gitu ya. Nah, lihat di sini ya ikhwah. Ada yang memaknai makna dari alladzina hum an salatihim sahun, yaitu sahin anha la yuballi shala am lam yusalli. Yaitu lalai akannya, tidak peduli udah salat atau belum. Nah, ini masuk ke ayat ini. Ya. Atau ini memang tingkahnya orang munafik, yaitu salat kalau misalnya kebetulan di masjid, baru dia sholat. Tapi kalau gak di masjid, dia gak bakal sholat. Gitu loh. Atau kalau udah terlambat, jemaah udah selesai, dia balik ke rumah, udah. Gak sholat. Terus ya gitu. Jadi dia hanya sholat kapan? Hanya sholat di masjid. Hanya sholat ketika di masjid saja. Karena kalau di masjid kan gak mungkin gak sholat. Ya. Ini karakter orang munafik. Karakter orang munafik. Seragam dengan orang-orang muslim ketika berkumpul. Tetapi di masing-masing itu enggak. Seperti mencopot seragamnya. Ya begitu. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Makanya itu mereka asasnya adalah riya. Yura'unan nas wala yadhkurunallaha illa qalila, kata Allah. Mereka berbuat riya fi sholati wa ghairiha, dalam sholat dan selainnya. Jadi penyebab mereka itu lalai dari sholat itu karena riya. Wa yamna'unal ma'un. Dan mereka mencegah diri, maksudnya mencegah di sini artinya tidak memberikan al-ma'un, bantuan. Dan bantuan terhadap al-ma'un yaitu barang-barang yang sebenarnya remeh. Seperti ibrah, jarum, pakai hamzah ya, bukan pakai ain. Kalau pakai ain artinya pelajaran. Jarum, fa's, qidr, qas'ah. Fa's kampak, qidr semacam bejana, al-qas'ah nampan. Nah, di sini disebutkan kategori manafi'ul bait, yaitu perkakas-perkakas perabotan rumah. Lihat, dalam masalah meminjamkan perabotan rumah saja ternyata dibahas dalam Al-Quran. Kalau misalnya tetangga kita butuh nampan, kita oh nggak ada gitu kan, padahal ada banyak ya. Atau butuh apa, centong apa-apa, masuk di sini ya kan. Ternyata orang yang bakhil, yang ada sifat kemunafikannya itu, bakhilnya bukan dalam masalah sedekah, tapi dalam masalah meminjamkan peralatan atau perabotan rumah tangga aja itu mereka enggak mau. Gitu, masya Allah. Jadi pelit itu khawatirnya termasuk sifat kemunafikan, khawatirnya gitu loh. Pelitnya banget banget, ya. Kadang-kadang anak kecil di seperti anak kecil seperti itu, temannya minjem pulpen satu aja, wah, nggak terima dia, nggak boleh, ini punya aku gitu. Atau minjem pensil yang apa tuh namanya? Kadang-kadang dulu ada pensil yang nanti diganti apa sih pensil tuh yang ada pelurunya itu, satu pensil 10 peluru ya. Ini udah agak nggak begitu kereng ya, dikasih ke sini, dimasukin, nanti yang terdorong. Masih inget gak Pak Antum? Hah? Sekarang masih ada nggak Pak? Udah nggak ada. Sekarang pakainya apa terus? Gadget pakainya. Gurunya capek-capek nulis, dia tinggal tek gitu. Anak sebel banget anak itu dulu. Itu salah satu yang membuat anak keluar dari kursusan English itu. Anak-anaknya nyebelin. Tahun 2011 dulu ya. Tahun 2011, tahun 2012. Kan mulai ada tuh HP-HP pakai kamera yang biasa anak-anak SMA. Anak HP anak dulu jelek banget. Tapi murid-murid anak HP bagus-bagus. Anak malu jadinya. Ya, malumlah masih. Waktu itu belum punya banyak duit ya. Sekarang alhamdulillah. Ya, alhamdulillah pokoknya lah. Nah, anak capek-capek kan nulis bahasa Inggris semua ini. Satu apa namanya? Papan tulis tuh. Silakan. Ya dalam pikiran anak asik nih. Dia nulis ya kan? Kita nyantai gitu kan ya. Giliran lu sekarang yang nulis gitu kan? Taunya enggak nulis. Langsung ini HP. Anak belum terpikirkan kayak gitu. Ini HP. Ntar mister. Anak dulu dipanggil mister. Ya. Sekarang dipanggil ustadz. Masya Allah. Cekrek. Wah, kan mau marah tapi bingung. Apa yang harus dimarahin gitu kan ya. Cuman dalam waktu sedetik-sedetik. Allah ustadz. Habis itu pupus harapan anak untuk dapat waktu kosong. Udah berarti nih. Udah. Ya Allah. Ya Allah gitu.